Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu, hafizahullahu ta'ala asy-syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullahu ta'ala mengatakan, البارحه هي اقرب ليله مضت. البارحه adalah malam terdekat yang telah berlalu, yaitu tadi malam. يقال قبل الزوال رايت الليله, dikatakan sebelum zawal aku melihat tadi malam. وبعد الزوال رأيت البارحة, dan setelah zawal dikatakan aku melihat tadi malam. Bagaimana ini? Yaitu misalnya tadi malam terjadi gerhana bulan, maka kalau kita ingin mengkhabarkan terjadinya gerhana bulan, Kita ingin mengkhabarkannya sekarang ini, sebelum zawal. Zawal kan nanti. Katakanlah 23:30, katakanlah. Misalnya. Kalau kita mengkhabarkannya sekarang, kita mengatakan, ra'aitu al-kusufa al-laylata. Aku melihat gerhana tadi malam. Kita menggunakan kata al-lailah. Tapi kalau kita ingin mengkhabarkannya nanti setelah zawal, misalnya jam 1 siang misalnya, kita katakan, ra'aitu al-kusufa al-barihata. Aku melihat gerhana bulan tadi malam, memakai al-barihah. Jadi memakai al-lailah kalau sebelum zawal, memakai al-barihah kalau setelah zawal. Ludightu ay ladaghathu aqrabun. Disengat oleh kalajengking. Wal ladghu al-las'u, dan al-ladghu maknanya al-las'u, sengatan. Ay asabathu bisummiha, yaitu menggigitnya dengan racunnya. Irtaqaitu talabtu man yarqini. Irtaqaitu yaitu aku meminta orang yang bisa meruqyahku. Warruqyatu qira'atul Qur'ani wal ad'iyati asy-syar'iyyati 'alal musabi bi maradin wa nahwihi. Dan ruqyah sendiri maknanya membacakan Al-Qur'an dan doa-doa yang syar'i kepada orang yang ditimpa penyakit dan yang semisal dengannya. Ma hamalaka 'ala dzalika, apa yang membuatmu melakukannya? Yaitu, ma hujjatuka ala jawazi dhalika. Apa dalilmu yang menunjukkan bolehnya? La ruqyata illa min aynin. Tidak ada ruqyah kecuali dari ain. Al-aynu isabatul a'ini ghairahu bi'aynihi. Al-ayn yaitu orang yang melihat, menimpakan sesuatu kepada orang lain dengan pandangannya. Au humatin al-humatu summul aqrabi wa shabahuha wa shabahiha. Racun kalajengking dan yang serupa dengannya. Mantaha ila ma sami'a, berhenti pada apa yang didengarnya, ay akhadha bima balaghahu minal ilmi. Mengambil apa yang sampai kepadanya dari ilmu. Bikhilafi man ya'malu ala jahlin, berbeda dengan orang yang beramal di atas kejahilan. Aw la ya'malu bima ya'lamu, atau tidak mengamalkan apa yang dia ilmui. Uridat 'alayya al-umamu qila kana dhalika lailatal isra'i. Diperlihatkan kepadaku umat-umat, dikatakan bahwa hal itu terjadi pada malam Isra. Ay arahullahu mithalaha idza ja'at yaumal qiyamati, yaitu Allah azza wa jalla memperlihatkan kepada Rasul alaihi salatu wasalam yang semisal dengan umat-umat tersebut apabila datang pada hari kiamat nanti. Ar-rahtu al-jama'atu duna al-asharati. Ar-rahtu jama'ah yang berjumlah di bawah 10. Laisa ma'ahu ahadun, tidak ada seorang pun bersamanya, ay lam yattabi'hu min qaumihi ahadun, tidak ada seorang pun dari kaumnya yang mengikutinya. Sawadun 'azimun ashkhasun katsiratun. Sawadun 'azim, sejumlah besar, yaitu maknanya banyak individu. Banyak orang. Fadhanantu annahum ummati, maka aku menyangka bahwa mereka adalah umatku, ay likafatihim wa bu'dihi anhum fala yumayyizu a'yanahum, yaitu karena banyaknya mereka dan jauhnya beliau alaihi salatu wasalam dari mereka, sehingga beliau tidak bisa membedakan orang per orang di antara mereka, yaitu tidak mengenali karena jauh posisinya, tidak terlihat wajah-wajahnya. Musa ay Musa bin Imran kalimur rahmani. Musa bin Imran yang diajak bicara oleh Ar-Rahman, Allah Azza wa Jal. وقومه أي أتباعه على دينه من بني إسرائيل, yaitu para pengikut Nabi Musa alaihissalam di atas agamanya dari kalangan Bani Israel. بلا حساب ولا عذاب, أي لا يحاسبون ولا يعذبون قبل دخولهم الجنة لتحقيقهم التوحيد, yaitu mereka tidak akan dihisab dan tidak disiksa sebelum masuknya mereka ke dalam jannah karena mereka merealisasikan tauhid. Wa nas'alullaha an yaj'alana minhum, semoga Allah azza wa jalla menjadikan kita termasuk di antara mereka. Thumma nahada ay qama, bangkit. فخاض الناس في أولئك, maka manusia, yaitu para sahabah radhiyallahu anhum tatkala itu, membicarakan tentang mereka, ay تباحث الحاضرون واختلفوا في هؤلاء السبعين بأي عمل نالوا هذه الدرجة, yaitu orang-orang yang hadir tatkala itu membahas tentang mereka, dan mereka berbeda pendapat tentang 70.000 orang ini. Dengan amalan apa mereka bisa meraih derajat ini, yaitu masuk ke dalam jannah tanpa hisab dan tanpa azab. فَإِنَّهُمْ لَمْ يَنَالُوهَا إِلَّا بِعَمَلٍ فَمَا هُوَ. Maka sesungguhnya mereka tidaklah meraih derajat tersebut kecuali dengan amalan. Apa amalan tersebut? فَأَخْبَرُوهُ. Maka mereka, para sahabah radhiyallahu anhum, mengkhabarkannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ay dhakaru lin nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtilafahum fil muradi bihaulai sab'ina. Ay dhakaru lin nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtilafahum fil muradi bihaulai sab'ina. Yaitu mereka menyebutkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam perselisihan mereka tentang yang dimaksud dengan 70,000 orang ini. La yastarquna ay la yatlubuna man yarqihim istighna'an 'anil nasi. Mereka tidak meminta orang untuk meruqyah mereka karena mereka merasa cukup dari manusia. Wala yaktamuna la yas'aluna ghairahum an yaqwiyahum bin nari. Mereka tidak meminta orang lain untuk melakukan kay dengan api kepada mereka. Wala yatatayyaruna la yatasha'amuna bittuyuri wa nahwiha. Mereka tidak menganggap sial baik dengan burung-burung maupun yang semisalnya. Wa 'ala rabbihim yatawakkaluna. Mereka bertawakal hanya kepada Rabb mereka. Ya'tamiduna fi jami'i umurihim 'alayhi la 'ala ghairihi. وَيُفَوِّضُونَ أُمُورَهُمْ إِلَيْهِ. Mereka bersandar di dalam seluruh urusan mereka hanya kepada Allah semata, tidak kepada yang selainnya, dan menyerahkan seluruh urusan mereka hanya kepada Allah Azza wa Jalla. سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ. Ukkashah mendahulimu dengannya, ay ila ihrazi hadhihi sifati, yaitu mendahuluimu dalam meraih sifat-sifat ini. Au sabaqaka bisuali, atau mendahuluimu dengan permintaannya. Al-ma'na al-ijmali lil hadith, makna secara global hadith ini. يصف لنا حسين بن عبد الرحمن حوارا دار في مجلس سعيد بن جبير بمناسبة انقضاض كوكب في الليل. حسين بن عبد الرحمن رحمه الله menyifatkan kepada kita perbincangan yang terjadi di majlis Sa'id bin Jubair bertepatan dengan jatuhnya bintang di malam sebelumnya. Fa akhbarahum Husainun annahu syahadan qidadahu li'annahu lam yakun hina dhaka na'iman. Maka Husain rahimahullah mengkhabarkan kepada mereka bahwasanya beliau menyaksikan jatuhnya bintang tersebut karena tatkala itu beliau tidak sedang tidur. Illa annahu khafa an yadhunna al-hadiruna annahu ma ra'a an-najma illa li'annahu yusalli. kecuali bahwasanya beliau khawatir orang-orang yang hadir akan menyangka bahwasanya tidaklah beliau melihat bintang tersebut melainkan karena beliau melaksanakan salat malam. Fa arada an yadfa'a an nafsihi ihama ta'abbudin lam yaf'alhu. Maka beliau ingin menolak dari dirinya sangkaan ibadah yang tidak dilakukannya. Ka'adati salafi fi hirsihim 'ala al-ikhlasi. Seperti kebiasaan salaf di dalam semangat mereka untuk ikhlas. Fa akhbara bis-sabab al-haqiqi liyaqadatihi. Wa annahu bisababi isabatin hasalat lahu. Maka beliau pun mengkhabarkan sebab yang hakiki, yang sebenarnya, yang membuat beliau terbangun. Dan bahwasanya bangunnya beliau disebabkan musibah yang menimpa beliau, yaitu disengat kalajengking. Fantaqala al-bahthu ila su'ali amma sana'a hiyala tilka al-isabati. Maka pembahasan pun berpindah kepada pertanyaan tentang apa yang diperbuatnya tatkala ditimpa musibah tersebut. Fa akhbara annahu 'alajaha birruqyati. Maka Husain bin Abdul Rahman rahimahullah mengkhabarkan bahwasanya beliau mengobatinya dengan ruqyah. Fa sa'alahu Sa'id 'an dalilihi asy-syar'i 'ala ma sana'a. Maka Sa'id bin Jubair rahimahullah bertanya kepada Husain bin Abdul Rahman tentang dalil syar'i yang menunjukkan apa yang dilakukannya. Fadzakara lahu al-hadits al-warid 'an ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi jawaz ar-ruqyati. Maka Husain bin Abdul Rahman menyebutkan kepada Sa'id bin Jubair hadis yang datang dari Rasul alaihi salatu wasallam tentang bolehnya ruqyah. Fasawwabahu fi 'amalihi bid-dalili. Maka Sa'id bin Jubair membenarkan Husain bin Abdurrahman di dalam amalannya berdasarkan dalil. Thumma dzakara lahu halatan ahsana mimma fa'ala. Kemudian Sa'id bin Jubair menyebutkan kepada Husain bin Abdurrahman keadaan yang lebih baik dari apa yang dilakukannya. Wahiya at-taraqqi ila kamal at-tauhid bitarki al-umur al-makruhati ma'a al-hajati ilayha, yaitu naik kepada kesempurnaan tauhid dengan meninggalkan perkara-perkara yang dibenci, yang makruh, bersamaan dengan kebutuhan terhadapnya. Tawakkulan 'alallahi, dalam rangka bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, kahalatis sab'inal alfil ladzina yadkhulunal jannata bila hisabin wala 'adzabin. Seperti keadaan 70.000 orang yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab dan tanpa 'adzab. حيث وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم يتركون الرقية والكي تحقيقا للتوحيد. Di mana Rasul alaihi salatu wassalam menyifati mereka dengan bahwasanya mereka meninggalkan ruqyah yaitu meninggalkan meminta ruqyah, dan kai meninggalkan meminta kai. Dalam rangka merealisasikan tauhid, wa ya'khudhuna bis-sababil aqwa, dan mengambil sebab yang paling kuat, wa huwa at-tawakkul 'ala Allah, yaitu bertawakal kepada Allah azza wa jalla. Walam yas'alu ahadan ghairahu syai'an min ar-ruqyati fama fawqaha, dan mereka tidak meminta kepada siapapun sesuatu pun. Dan mereka tidak meminta kepada siapapun selain Allah Azza wa Jalla sesuatu pun, baik itu berupa ruqyah maupun yang lebih dari itu. Munasabatul hadith lil babi, kesesuaian hadis tersebut dengan bab, anna fihi syai'an min bayani ma'na tahqiqit tauhidi wa thawabi dhalika indallahi ta'ala. Bahwasanya di dalamnya terdapat sesuatu dari penjelasan makna perrealisasian tauhid dan ganjaran pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardha. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.